Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul awwalin wal akhirin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah, kembali kita melanjutkan pembahasan faraid waris dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni'. Sekarang dalam masalah bagaimana menetapkan dia mendapat waris karena nasab. Nasabnya jelas dan semuanya mengakui itu anaknya atau itu saudaranya. Berarti terjadi saling mewarisi. Tapi bila majhulun nasab, nasabnya tidak jelas karena satu dan lain hal umpamanya, ya. Kemudian bagaimana cara menetapkannya dia mendapatkan waris? Ya, ini akan dibahas pada bab sekarang, bab al-iqrar bimusyarikin fil mirath. Takwa Syekh. قال بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه. نعم. وإن أقر أحد بنيه وإن أقر أحد بنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده وإن أقر بأخت فلها خمسه. نعم. قال المؤلف berkata المؤلف رحمه ta'ala, apabila salah seorang dari ahli waris mengklaim atau mengakui bahwa dia adalah wal annahu wahidun walau anna wahidun, maknanya orang walaupun dia seorang namsah, ya, apabila seseorang dari ahli waris mengklaim atau mengakui walaupun dia seseorang biwarisin lil mayyit, seluruh ahli waris ainam, atau dia satu orang, walau satu orang umpamanya seorang wafat ahli warisnya hanya satu orang anak laki-laki, atau ahli warisnya ada istri, ada saudara, ada saudari, atau ada ayahnya, ada ibunya, seluruhnya, berarti mengklaim, mengakui bahwa si fulan ini termasuk ahli warisnya juga. Seperti itu. Bila semuanya mengakui, walaupun ahli, walaupun satu orang, semuanya, walaupun semua itu satu orang. Biwarisin lil mayyiti wa saddaqa, yaitu mendapat bagian dari waris, dari ahli, dari harta waris si mayyit, wa saddaqa, kemudian dibenarkan, ya, kan adalah si yang diikrarkan tadi. Nah, pamannya yang wafat Pak Umar, Pak Umar ada anak laki-lakinya satu orang namanya Ali. Ya, lalu Ali melihat ada seorang dan dia cari tahu ini adalah saudaranya, ya, saudaranya seayah, anak Umar juga. Dia mengatakan, si Ali mengatakan, wahai namanya umpamanya Khalid, Khalid, kamu adalah saudara seayahku. Ya, atau kamu adalah saudara sekandungku, kita seayah, seibu. Wasaddaqa, dan si Khalid membenarkan iya. Kalau dia menolak, tentu tidak terjadi saling mewarisi. Lanjut. Aw kana saghiran aw majnunan, atau dia seorang anak kecil, atau majnunan, yaitu gila, wal muqarrab bihi majhulun nasabi, dan yang diakuinya adalah seseorang yang tidak dikenal nasabnya atau tidak diketahui nasabnya, sabata nasabuhu wa irsuhu, maka menjadi tetap nasab dan warisannya. Wa in aqara ahadu bunayhi bi akhin, dan apabila salah seorang dari kedua anaknya mengklaim atau mengakui bahwa dia saudara dari seseorang, maka bagiannya adalah sepertiga apa yang menjadi bagian orang yang mengklaim atau mengakui. Wa in aqara bi ukhtin, dan apabila dia mengakui seseorang adalah saudaranya, maka bagiannya adalah seperlima dari ahli waris yang dimilikinya, dari harta waris yang dimilikinya. Nah. Bila seluruh ahli waris, walaupun ahli waris itu satu orang, nah, mereka dia mengakui atau mereka mengakui berikrar dengan salah seorang ahli waris, ya, mengakui bahwa kamu juga ahli waris kepada mayat, wasaddaqa, dan yang orang yang diikrarkan itu adalah sebagai ahli waris membenarkan, iya, ya, saya sudah lama mencari-cari, ternyata ya sekarang saya bertemu dengan saudara saya dan ayah saya sudah wafat, ya. Au kana saghiran au majnunan wal muqarrab bihi majhulun nasab, atau yang berikrar tadi baik dia kecil ataupun gila, ikrarnya diterima dengan syarat si yang diikrarkan itu nasabnya tidak jelas. Kalau nasabnya jelas, ibunya si fulan, bapaknya ibunya fulana, bapaknya fulan, kakeknya fulan, ya, maka dakwaan anak kecil tadi, ikrar dari anak kecil tadi dan ikrar dari orang gila tadi tidak dianggap. Ya. Maka bila itu yang terjadi, sabata nasabuhu wa irsuhu, maka orang yang diikrarkan tadi yang dikatakan bahwa kamu ternyata saudara saya dan ayah kita sudah meninggal, berarti kamu mendapatkan hak yang sama dengan saya. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, tentu dia mengatakan kamu mendapatkan satu bagian, saya dua bagian dari harta waris ayah kita. Wa in aqarra ahadu ibnaihi, bila salah seorang dua anak mengikrarkan bahwa ini adalah saudaranya sama dengan saudara yang satu lagi. Berarti ada tiga orang mereka. Yang wafat ini punya anak tiga dahulunya laki-laki. Ya, tapi qadarullah dia yang menghilang segala macam, kemudian datang dan mengikrarkan kamu adalah saudaraku, dan dia mengatakan ya, dan nasabnya tidak diketahui. Ya, satu yang mengikrar, satu diam saja. Ya, bagaimana hak warisnya? Falahu sulusu ma biyadihi, maka untuk saudara yang diikrarkan tadi adalah sepertiga dari yang di tangan yang berikrar. Yang tidak berikrar tidak dapat apa-apa. Maaf, yang tidak berikrar tidak dipotong dari haknya dia. Ya, umpamanya dia karena bertiga, seorang wafat, anaknya umpamanya yang jelas sekarang Umar, Ali, kemudian Ali ini berikrar ada saudaranya sebapak si ibu juga namanya Khalid, ikrar. Umar tidak, ya, Umar tidak, ya. Maka ini dibagi dua hartanya antara Umar dan Ali, satu satu, berarti dibagi dua. Umar tidak berikrar, dia dapat satu per dua penuh, ya, seperdua penuh. Sedangkan Ali yang berikrar, kalau Khalid masuk Berarti Khalid kan dapat satu lagi. Satu berarti satu dari tiga, sepertiga kan? Satu, satu, satu, tiga. Sekarang Ali yang mengakui, berarti di sini hanya Ali adalah satunya ini, dia mengambil dua per tiga. Yang sepertiganya untuk Khalid. Ya, seperti itu. Sama juga sering jemaah kaum muslimin bertanya, Ustaz, terlanjur dulu kami membagi harta warisan laki-laki, anak laki-laki, anak perempuan sama bapak kami meninggal, dan kami bagi sama. Bagaimana caranya, Ustaz? Ya, Anda yang perempuan yang ingin bertobat, tentu Anda kurangi hak Anda. Anda menjadi satu bagian. Ya. Saudara laki-laki Anda dua bagian. Berarti Anda akan mengambil lebih. Tinggal Anda hitung berapa itu, kembalikan. Ya, yang tidak mau bertobat urusan dia dengan Allah, tapi Anda sampaikan tidak masalah hak kewajiban Anda. Seperti itu juga dengan di sini. Ketika Ali mengakui, berarti ini sepertiga, sepertiga, sepertiga. Harusnya kan? Harusnya kan satu Ali, satu Khalid. Berarti dibagi tiga. Ketika Khalid Umar tidak mau, berarti hanya dibagi dua. Hanya dibagi dua, yaitu Umar satu, Ali satu. Cuman Ali mengakui Khalid saudaranya. Nah, maka harusnya kan dibagi tiga, harus sepertiga. Maka dari hak si Ali ini diambil dua per tiga. Di sepertiga untuk Khalid. Ya, harusnya dia dapat sepertiga lagi dari hak Umar. Tapi Umar tidak mengakui. Bisa difahami? Seperti itu. Wa in aqarra bi ukhtin, jika dia berikrar dengan salah seorang saudari perempuan, maka untuk saudari perempuan seperlima dari haknya. Dalam kasusnya Umar, Ali, Khalidah. Ini gimana? Mau dihapus atau anggap ini Khalidah? Kita gantikan penanya. Khalidah. Perempuan. Umar tidak mengakui, tetap Umar seperdua. Ya, Ali, hak Khalidah adalah satu kan ya? Ini dua, dua. Ini satu, ini dua, ini dua. Lima kan ya? Ya. Ketika Umar tidak mengakui, Umar ngambil penuh. Itu satu per dua. Ketika Ali mengakui, maka Ali mengambil adalah, ini mengambil satu per lima haknya dia, tapi satu per lima dari harta Ali. Dari bagiannya Ali, seper lima dari bagian Ali. Ali mendapatkan dari dua ini adalah 4 per 5 dari 2. Ya. Ini maksud kajian kita di pagi ini. Saya kira jelas Ustaz ya. Allahu barik fi. Baik, pendengar dan pemirsa Radio TV, demikian pembagian atau penjelasan dari bab waris di pagi ini terkait dengan klaim atau ikrar dari ahli waris ya, memiliki nasab atau bagian daripada ahli waris, dan kemudian perincian daripada bagian-bagian yang menjadi haknya. Kita berikan kesempatan untuk bersoal jawab bagi Anda yang ingin memperdalam pembahasan di pagi ini di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di 0819-896543. Baik, kita angkat untuk penelpon yang pertama, silakan. Halo. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? dengan ibu Nini. Ibu Nini di mana? Di Bandung. Silahkan, dikeraskan suaranya ibu ya. Ya. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Silahkan Umu. Begini Ustaz, izin bertanya. Suami saya wafat pada akhir tahun 2021. Kan suami saya berdagang gitu ya Ustaz ya, mengambil barang di supplier untuk dijual ke pasar-pasar. Kemudian? Kemudian suami saya wafat dan meninggalkan hutang ke supplier-supplier. Nah, setelah itu kan kami kesulitan untuk menagih ke pasarnya gitu ya Ustaz ya. Dan kami ada sedikit kendaraan yang kebetulan kami istilahnya ada uang asuransi dari kendaraan. Kami bayarkan ke supplier tersebut. Yang jadi pertanyaannya, bolehkah uang asuransi tersebut untuk membayar utang suami ke supplier tersebut? Tidak ada aset lain lagi yang lain yang halal? Ya. Halo, ada aset lain yang halalkah atau tidak? Ada satu rumah, tapi rumah tersebut itu masih cicilan Ustaz, dan sekarang itu sedang juga proses asuransi. Uang tunai tidak cukup? Tidak ada Ustaz. Barang dagangan tidak ada? Barang dagangan sudah masuk ke pasar-pasar, ke toko-toko Ustaz. Baik. Ya, kalau dia tidak mampu untuk membayar hutangnya, boleh. Uang asuransi tadi, asuransi itu sebetulnya yang halal untuk dia sebesar premi yang dia bayar. Kan tetapi kondisi dia adalah fakir miskin, dia boleh mengambil seluruhnya untuk membayarkan hutang-hutangnya tersebut. Lalu pertanyaan kedua Ustaz, kan pembayaran itu ada juga sahabat almarhum yang menaruh modal Ustaz. Terus? Nah dari uang hasil penjualan, insya Allah hasil penjualan rumah itu kami bayarkan untuk menutup hutang-hutang ke modal tersebut. Apakah itu juga boleh Ustaz? Akadnya apa dengan si investor tadi? Bagi hasil atau pinjam uang? Ustaz. Bagi hasil Ustaz. Bagi hasil, sekarang kondisinya orang tidak bayar. Itu dia ikut menanggung. Tapi dia minta kembali uang modalnya tersebut Ustaz. Ada hitam di atas putih? Ada hitam di atas putih, tetapi tidak ada keterangan bahwa dia minta kembali uangnya. Sebentar, sebentar. Iya. Bunyi perjanjiannya bagi hasil, rugi dia yang nanggung sebagai investor bila terjadi kerugian di luar kelalaian. Ada seperti itu? Tidak ada keterangan seperti itu. Hanya dia keterangan di hitam di atas putihnya bahwa memberikan modal sebesar 50 juta dan bagi hasil sebesar 25%. Seperti itu aja. 25% dari apa? Dari keuntungan. Laba bersih? Iya. Ya berarti bagi hasil namanya. Iya. Kalau bagi hasil kerugiannya walaupun tidak ada dia cantumkan di sana, dia yang menanggung kerugiannya. Sekarang sebetulnya tidak rugi, tapi barangnya ada pada orang-orang. Betul, betul. Ya, dialah yang nagih. Betul, Ustaz. Iya. Nah, berapa dapat yang ditagihnya itu haknya dia. Tidak dapat dia tagih, ya selesai. Andai pun suami Anda hidup, Anda suami Anda hidup, ya, dia sudah sepakat dengan investornya, atau investornya malah menyampaikan, oh iya bagus usaha kamu, kamu supply barang ke orang-orang yang jualan di pasar, ya, kata dia, dia setuju itu. Maka ketika Anda pun suami Anda masih hidup, qadarullah suami Anda tidak mampu nagih, ya. Maka dia tidak ada hak minta uangnya kembali penuh. Oh, jelas. Seperti itu ya Ustaz. Ya, dia lah yang nagih langsung. Pertanyaan ini Ustaz, kan kecuali dahulu ketika yeah. dia invest tadi, dia mengatakan jangan ada yang bayar tunda, semuanya cash. Lalu suami Anda melakukan pembayaran tunda, itu ya suami Anda yang menanggung. Tidak ada kalau keterangan seperti itu. Kalau tidak ada dan dia tahu bahwa umumnya orang pasar membayarannya tunda, ya iya. berarti dia yang wajib menanggung. Bila dia memaksakan juga, ya, dan Anda iya. tidak mampu kecuali harus membayarnya, berarti Anda memberikan riba kepada dia dan dia pemakan ribanya. Lalu begini Ustaz, almarhum kan meninggalkan dua orang anak ya Ustaz ya, dan ibunya juga masih ada. Kalau misalkan nanti seandainya kami menjual rumah, apakah pembagian warisnya seperti apa Ustaz? Setelah diselesaikan semua utang-utangnya, betul ya, ada sisa hartanya itu dibagi waris. Ibunya masih hidup? Masih ada Ustaz. Istri? Masih. Istri ada, saya Ustaz. Anak berapa orang? Anak laki-laki satu, perempuan satu. Ibu dapat 1/6, istri 1/8, anak dapat sisa 6 dengan 8, KPK-nya 24. 24 dibagi 6, 4. 24 dibagi 8 kali 1, 3. Sisa 17. 17 akan dibagi laki-laki 2 bagian, perempuan 1, berarti 3. 17 bagi 3 ada pecahan, maka 3 dikali 2, 4. 3 dikali 2, 4 ya. Apa serisan? Kalau kakak 3 kali 24 72. 72 sebentar ya. 72 3 kali 4 12, 3 3 9 per 72, 12 per 72. Anak laki-laki dapat 3 4 per 72, anak perempuan 17 per 72. Yang lain tidak ada yang dapat waris, hanya ini yang dapat. Oh begitu Ustaz. Jelas semua insyaAllah. Ya insyaAllah, terima kasih banyak Ustaz. Baik, Masya Allah, Barakallahu Fik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian umum yang bertanya di Bandung bisa dilihat dan difoto, dan juga bisa disampaikan juga rekaman dari kajian ini kepada pemodal atau investor yang bekerja sama dengan suami terdahulu, Barakallahu Fik. Semoga memudahkan urusannya, dan kita berikan kesempatan yang berikutnya di line telepon 021-823-6543. Ya, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Saya dari Kalimantan Timur, Ustaz. Ahlan, Pak. Atas nama Mulis. Cuman Sya. Ini mungkin agak beda pertanyaan saya, tapi saya dengar ini ada hubungannya. Silakan, Pak Mulis. Salah waris, Ustaz. Nah, silakan, Pak. Begini, Ustaz ya. Orang tua saya itu kan punya anak 3, yang bertanya ini saya sudah kemudian merantau kawin lagi punya anak 10. Nah kemudian karena beliau jadi lurah di situ, pokoknya kampung sepi lah asalnya. Nah sampai punya tanah banyak. Nah tapi terakhir karena di situ sudah ada perusahaan masuk. Ya mungkin sudah tahu sebagian di Kalimantan Timur khususnya ada batu bara. Nah, kenalah batu bara. Nah, pertanyaan saya Ustaz, saya sebagai anak tertua, cuma lain ibu. Kemudian di sana ada istri punya anak 10. Nah, jadi apakah saya bertiga di sini ada juga warisan dari tanahnya orang tua di situ, karena banyak sebenarnya tanahnya. Dari ayah Anda maksudnya kan ya? Iya. Dari ayah Anda ya, Anda sama dengan iya. anak yang di situ. Karena anak berarti anak ayah Anda 13. 3 dari istri pertama, 10 dari istri kedua. semuanya mendapat hak yang sama antara laki-laki dengan laki-laki, antara perempuan dengan perempuan. Jelas? Pak Mohlis, cukup jelas jawabannya? Ya Ustaz, boleh saya tambahkan Ustaz? Silakan. Terus begini Ustaz, sudah berjalan puluh tahun karena tidak dibagi, saya sudah lama, saya anak terakhir dari tiga bersaudara yang di kota di khususnya di Kalimantan Timur ini. Jadi apa bertanya saya masalah waris itu tidak diraukan, nah, sekarang baru karena sudah banyak terjual katanya tanah itu dia, mereka sendiri yang membagi. Kami ada dia cuma dikasih satu kapling, padahal tanahnya itu baru kami tahu sampai berhektar-hektar. Nah itu bagaimana kira-kira hukumnya Ustaz, khususnya bagi adik-adik saya ini, karena saya kan juga mengikuti Ustaz biasa. Kasihan dia ini nanti di hari kemudian, apakah saya salah kalau menasihati begitu Ustaz, karena kan saya punya hak nanti saudara ini. Nah sementara mereka yang membagi sendiri. Nah mungkin itu aja Ustaz ya. Nah, baik, Amulis. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau tinggal mengingatkan saudara seayahnya, ya, bahwa tiga anaknya yang di Kalimantan Timur tadi haknya sama dengan 10 anak ayahnya yang di daerah lain itu. Bila mereka membagi, bila semuanya anaknya laki-laki, berarti bagi rata, bagi 13. Bila yang jauh ini tidak mendapatkan 1/13, tapi mungkin hanya 1/100 atau 1/200, berarti haknya diambil oleh yang 10 orang tadi. Ya, bila tidak selesai diselesaikan di dunia, tentu di akhirat pasti akan diselesaikan. Ya, pasti akan mereka bayar. Tapi kalau Pak Mukhlis dan dua adiknya, dua saudaranya ingin menuntut, ya bisa di dunia, bisa. Dengan mengajukan ke pengadilan agama setempat tentunya. Nah, demikian Pak Mukhlis jawaban dan nasihat yang disampaikan oleh Ustaz dan arahan beliau. Semoga ini menjadi pencerahan untuk Bapak dan keluarga. Barakallahu fikum. Dan kita berikan kesempatan masih via telepon ya di 0218236543. Baik, kita angkat kembali penanya berikutnya. Silakan, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dari Lampung, Ibu Ros. Ibu Ros, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kami meninggal tahun 2009. Tahun 2011 adik-adik saya membagi harta orang tua itu dengan cara mereka sendiri, yaitu mereka membagi anak laki-laki itu di surat itu mereka bikin bagian makan masing-masing. Terus yang untuk perempuan tidak dibeberkan. Nah, yang anak adik saya meninggal sebelum bapak saya meninggal, satu orang. Terus rencana kami mau membagi warisan ini secara syar'i minggu depan. Baik. Mau dihitungkan artinya ya, Bu ya, untuk ahli pembagian warisannya? Iya, mau direvisi lagi. Baik. Terus itu pertanyaannya itu kalau adik-adik saya ini Ustaz, yang sudah dipegang-pegang mereka itu kalau bisa jangan dirubah lagi. Jadi kita hanya harus tahu, tapi saya bilang kita harus tahu bagaimana pembagian yang syar'i biar harta yang mereka pegang nanti berkah. Baik, bisa diperinci mungkin Umu, yang ahli warisnya siapa saja? Yang meninggal namanya siapa, Bapak? Nah, Anda meninggal namanya siapa? Yang meninggal namanya Andy. Pak Andy. Nah. Wafat tahun tahun kalau nggak salah 2007 ya Ustaz. 2007. Ketika Pak Indi wafat, istri masih hidup kah? Mas, istri yang Indi? Iya, Pak Indi. Masih. Istri. Pada saat itu anaknya ada berapa orang laki-laki, berapa orang perempuan yang hidup, yang sudah meninggal jangan hitung. Maaf Ustaz, saya salah paham. Itu yang bukan yang maksudnya yang meninggal di sini bapak kami. Iya, namanya siapa yang bapak? Sekarang mau dibagi warisan Pak Indi atau orang tua Anda? Orang tua saya Ustaz, maaf. Namanya siapa orang tua Anda? Bapak Miden. Miden. Ya. 2009. Berarti Indi enggak dapat warisan dari Miden. Iya, Ustaz. Ya, saat Pak Miden wafat, istrinya masih hidup? Masih, Ustaz. Anak laki-lakinya ada berapa orang semuanya? Kecuali Indi. Indi karena sudah wafat. 4 orang, Ustaz. 4 orang laki-laki ini hidup semuanya. Iya. Anak perempuannya berapa saat Pak Miden wafat? 2. Dua anak perempuan Pak Miden ya. Iya. Maka pembagian yang syar'i, istri dapat 1/8, anak dapat sisa 8. 8 1 7. Anak laki-laki 2 bagian. 2 kali 4 8 8 tambah 2 10. 7 bagi 10 ada pecahan, maka 10 kali 8 sama dengan 80. Untuk istri 10 kali 1 10. Anak laki-laki 7 kali 2 berarti 14. Ada 4 orang. Untuk anak perempuan masing-masing dapat 7 bagian. Jelas Ibu? Ya Ustaz. Begitu pembagiannya. Maka dinilai semuanya. Ada tanah, ada kendaraan, ada kebun, ada rumah, ada uang tunai. Seluruh harta Pak Miden dinilai. Ya, kemudian setelah ketemu angkanya dibagi 80 bagian. Ya. Iya. Jadi 80 bagian tadi dikalikan untuk istrinya 10. Iya. Kemudian untuk laki-lakinya 14, anak perempuannya 7. Ustaz. Bila yang dikuasai oleh masing-masing sekarang, anak laki-laki dia dapat, anggap umpamanya harta Pak Miden semuanya 80 miliar ya. Iya. Anggap 80 miliar bagi 80 berarti 1 miliar kan ya. Iya. 1M. Kali di sini berarti istrinya dapat 10M. Anak laki-lakinya dapat 14, masing-masing 14M. Anak perempuannya masing-masing dapat 7 miliar. Paham? Yes, Pak. Sekarang yang dikuasai oleh anak laki-laki ini, umpamanya dinilai-nilai ini 20 miliar ini. Katanya saya sudah kuasai dan sudah saya masukin harta saya di sini. Udah enggak ada masalah. Tapi kamu bayar selisih antara 20 dengan 14 berarti berapa? 6 miliar. Kamu bayar dengan 6 miliar, mau tunai bagus, mau dicicil enggak ada masalah. Ke siapa dibagikan? Kepada semuanya. Dengan pembagian masing-masing 10/80, 14/80, 7/80 dikurangi 14. Ya. Dibagi dengan proporsional. Karena dia mengambil hak lebih. Kalau haknya kurang 14 miliar, harusnya diambilnya tanah dinilai ternyata tanahnya cuma 10 miliar. Ya, berarti yang lain ada yang ngambil lebih. Iya. Ya, dia harus dapat dari yang ngambil lebih tadi. Iya, Ustaz. Paham? Paham, Ustaz. Ah, cukup umum pertanyaannya. Terus begini, Ustaz. Kan Ustaz tadi bilang harus dihitung juga uang tunai. Ini kan dari 2009, kebetulan orang tua kami kan punya kebun sawit, Ustaz. Jadi dari mulai 2009 sampai 2000 sekarang ini, yang mengelola itu adik saya. Itu hasilnya itu harus dihitung apa tidak ya, Ustaz? Ya iyalah. itu dia kelola, iya, tapi itu bukan milik dia sendirian. Yang milik dia, dia laki-laki atau perempuan yang ngelola itu? Laki-laki, Ustaz. Berarti setiap dapat uangnya dia hanya 14/80. Umpamanya berapa setiap 2 pekan dia dapat, rupiahnya berapa umpamanya? Iya. Umpamanya berapa, Ibu? Misalnya sawit ya sekitar yang dia pegang 25 hektar. Rupiah saya tanya, berapa, Ibu. Berapa ya rupiahnya? Berapa ya? 5 juta, 10. Misalnya 10 juta lah start sebulan. Ya, 10 juta. 10 juta dibagi 80. Berapa berarti? Start tolong start. Nah. 10 juta dibagi 80. Rp125.000. Nah. Ya. Yang bagian dia hanya Rp125.000 dikali 14. Berapa, Ustaz? 125.000 kali 14. 1.750. 1.750. Nah. Ibu, jelas, Ibu? Berarti hasil yang selama ini juga harus dihitung, Ustaz, ya? Iyalah. Nah, kalau enggak hitungannya di akhirat. Itu yang haknya dia. Tapi karena dia mengelola, umpamanya berapa hak pengelola, berapa persen dari hasil? Enggak, umpamanya 20%. Ya. Maka ya, dari 10 juta tadi yang dibagi dari 8 juta bukan 10. Iya. Karena berarti dia dapat 2 juta tambah hak bagiannya nanti mungkin umpamanya 1.400.000. Ustaz. Paham? Paham, Ustaz. Baik. Tapi misalnya Ustaz ini ya, karena adik-adik ini kayaknya agak keberatan misalnya nantinya di yang lebih itu diambil lagi. Kalau saya sama kami itu ikhlas aja halal enggak, Ustaz? Biarlah itu yang lebih enggak usah lagi dikembalikan begitu. Dia mungkin lebih, di sisi lain dia mungkin kurang di bagian tanahnya. Lihatlah nanti, disesuaikanlah. Paham maksud saya? Iya. Dia mungkin lebih di uang hasil sawit, tapi kurang dari pembagian pemanya rumah. Nilai rumahnya mungkin lebih turun. Itu kan bisa saling ditutupi. Jelas dibagi dulu sesuai ketentuan syar'i tadi. Kemudian untuk penentuan realnya disesuaikan dengan hak bagian masing-masing. Ya, jadi rencananya penghitungannya harus dinilai dulu, diuangkan semua nilai tanah ya, Ustaz ya. Semua harta, bukan nilai tanah aja. Diuangkan dulu ya. Nah. Dinilai dengan uang, bukan diuangkan. Kalau diuangkan berarti dijual ya, dulu dinilai, semuanya. Dinilai maksud saya. Baik. Demikian Ibu, mudah-mudahan lebih jelas ya, insyaAllah. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti dilihat kembali dan bisa difoto. Dan ya, semoga Allah mudahkan untuk pembagian warisan sesuai dengan ketentuan syar'i. Barakallahu fikum. Dan kita berikan kesempatan berikutnya masih via telepon di 021-823-6543. Ya, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Silakan sudah masuk. Halo, silakan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak, di mana? Dengan Bapak Sudaryanto, Pak, di Solo, Pak. Pak Sudaryanto di Solo. Ahlan, silakan, Pak, pertanyaannya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Enggak nih, cara pembagian warisan dari orang tua sudah meninggal kira-kira 25 tahun yang lalu. Insyaallah. Saudara saya itu 5 laki semua, nah. Cuman namun 2 yang sudah meninggal, nomor 1 dengan nomor 5, dan sama 1 dengan nomor 4. Pertanyaannya terkait dengan pembagian warisannya, Pak. Ya, Pak. Tentang mau dihitungkan pembagian warisannya, pertanyaannya? Pertanyaan gini, Pak. Gimana cara pembagiannya kalau saudara 5 lagi semua itu sudah meninggal, tinggal yang hidup itu 3, Pak. Sebentar, nama orang tua Anda yang punya harta dan hartanya mau dibagi waris itu siapa namanya? Namanya San Mamat. Mamat? San Mamat. San Mamat. Pak San Mamat, itu? Ya, ya Pak, itu Ya, kira-kira 1 hektar Pak ya, 1 bau lah kalau di Jawa namanya. Wafat tahun berapa? Oh, sampai lupa siapa itu. Mungkin sekitar 20 tahun yang lalu lah Pak. Tahun 2000 berarti? Iya Pak, kurang lebih Pak. 2000, ya. Ya. Pada saat dia wafat, istrinya masih hidup kah? Iya, suaminya masih hidup. Istrinya masih hidup? Sudah meninggal juga Pak, enggak. Istri Pak Sanamat masih hidup di tahun 2000 pada saat dia Sanamat wafat atau sudah meninggal sebelum Sanamat? Waktu 2000 masih sakit Pak, baru-baru sakit tuh. Masih hidup berarti ya? Tapi masih hidup istrinya kan? Masih hidup waktu itu, tapi setelah 5 tahun sudah meninggal Pak. Jadi 15 tahun kemudian meninggal, 5 tahun kemudian meninggal. Ya, berarti masih hidup, dia dapat hak waris di situ. Kemudian ayah dan ibu Sanamat masih hidupkah, kakeknya Anda pada tahun 2000 itu ketika Sanamat wafat? Masih. Kakek Anda masih hidup? Orang tua dari Pak Sanamat ini masih hidup Pak? Oh enggak, sudah meninggal Pak. Kapan meninggal orang tua Sanamat? Halo? Orang tua Pak Sanamat sudah wafat lebih dahulu Pak ya? Iya Pak, sudah jauh dari zaman dulu Pak, udah enggak tahu tuh Pak. Okay. Oh, ya istrinya saja berarti. Anak-anak Sanamat tahun yang Sanamat wafat 2000 tinggal berapa lagi yang masih hidup? Di tahun 2000 ya, ketika Sanamat wafat. Berapa orang anak lakinya, berapa orang anak perempuannya? Anak lakinya 5 Pak, enggak ada yang perempuan Pak. 5 anak laki semuanya hidup ketika Sanamat wafat. Iya, betul. Ya. Maka harta Sanamat semuanya dibagi 1/8 sisa. Ya. Bagi 8 1 7. 7 bagi 5, 5 kali 8 40. 46. 540 7/40 maka semua harta Sanamat dibagi 40, mau tanahnya, mau uangnya, mau sapi, mau kambing, semuanya dibagi 40 bagian. Oh gitu Pak. Milik istrinya 5/40, milik anak-anaknya 7/40. Paham Pak. Istrinya sekarang sudah wafat 2005 kan ya? Iya betul, langsung meninggal beliau. Ketika beliau wafat 2005, dia nikah lagi atau tidak? Tidak Pak. Tidak menikah lagi. Iya. Anak-anaknya 5 orang atau sudah ada yang wafat sebelumnya? Tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Masih 5 maksudnya. Masih 5 anaknya. Iya betul. Maka bagian istrinya Sanamat bagikan ke anak-anaknya 1, 1, 1, 1, 1. Ya. Orang tua dari istri Sanamat masih hidup atau tidak? Kakek sudah, nenek sudah meninggal beliau Pak Ustaz. Sebelum 2005. Sebelumnya malah Pak Ustaz. Ya, berarti sekarang harta itu tinggal dibagi 5 saja. 1, 1, 1, 2, 3, 4. Kemudian di antara yang 5 ini siapa yang dahulu wafat? Sudah 2 orang Pak. Sudah 2 orang. Pertama sama anak yang keempat. Ya berarti hartanya dibagi 5 aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama wafat. Ya. Kemudian yang keberapa lagi? Yang keempat. Ya, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Wafat. Yang pertama wafat tahun berapa? Yang kedua berapa? Siapa yang dulu wafat? Yang keempat itu 2 tahun yang lalu. Yang pertama 7 tahun yang lalu Pak. Ini tahun 2020? Ya. Yang ini berarti 2000 berapa? 15? Ya. Ya. Berarti ini dua nomor satu. Yang nomor satu ini ketika dia wafat, ya ibunya sudah tidak ada, ayah sudah tidak ada. Ya. Istrinya masih hidup. Istri yang dari kakak nomor pertama, Pak. Iya. Dia masih punya anak banyak. Istri satu orang istrinya. Iya. Anaknya berapa laki, berapa perempuan? Anaknya dua, laki-laki semua. Tapi banyak. Perempuan tidak ada? Tidak ada, Pak. Masya Allah. Orang Solo, subhanallah. Masya Allah. Ya, berarti untuk istri 1/8, anak laki sisa. Pembagiannya, istri dari anak yang pertama ini dapat 1, anaknya dapat 7, dibagi 2, ada pecahan, maka dikali 2, 8, 16. 2, 7, 7, 2 per 16, 7 per 16, 7 per 16. Jelas? Iya. Yang untuk anak yang keempat ini, ketika dia wafat 2020, istrinya masih hidup kah? Masih status istri dia atau seperti apa? Masih hidup juga, Pak. Istri, berarti ahli warisnya juga istri. Anaknya berapa orang ketika dia wafat? Anaknya 3 orang, perempuan semua. 3 anak perempuan. Ya. Berarti pembagiannya istri 1/8, 3 orang anak, 2/3. 8 dengan 3, 24 bagian. Ya, ini 3, ini 16. 16 kali 3, bagi 3 ada pecahan, berarti 3 dikali 24, 72. 72, 9 per 72 ini dapat 16. Dan di sini saudaranya yang masih hidup. Yang ini 2, 3 ini dapat bagian dari sisanya ini. Ini kan 24, 19, ada sisa 5. Jelas? Ada 3 saudara. Ya. Dapat 5/72. Oh, ya. Tapi di sini kan 3, ya. Pas 5/72 dibagi 3, Ustaz. 3, ya. Harusnya 3 dengan 3, 3 kali 20, enggak, 5/24. Nah. 5/24 berarti di sini 5. Jelas, Bapak? Ya, terima kasih. Alhamdulillah keterangannya sudah ya tadi hafal. Ya, bantu anak saya istri saya. Allah alhamdulillah. Jazakumullah khair. Taib, barakallahu fiik Bapak dan jazakallahu khair. Semoga ini menjadi pencerahan buat Bapak dan keluarga. Taib. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz mohon nasihat dan arahan terkait dengan permasalahan riba, di mana kawan berpandangan bahwa hal riba itu halal karena ada ulama, terutama dari kalangan ulama Mesir yang menghalalkannya, di mana kesepakatan atau ijma tentang haramnya riba masih diperselisihkan. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khair. Allahu barik fiik. Ya, Masya Allah. Ijma masih diperselisihkan. Siapa yang kalau ada perselisihan bukan ijma namanya. Ulama Mesir yang mengatakan itu di tahun 83. Ya. Mereka menghalalkan bunga bank. Sebelum ditanya itu di tahun 65, di tahun 71, di tahun 78, beberapa 3 kali, 4 kali, 4 kali ada muktamar para ulama Islam sedunia. Mereka hasil muktamarnya mengharamkan bunga bank. Ya, kalau riba tidak mungkin ada yang berani menghalalkan. Ini permasalahannya adalah bunga bank riba atau tidak. Itu mereka sudah mengharamkan. yang ini muncul di 83. Ya, semua para ulama sepakat bila khilaf datang setelah ada ijma, itu khilaf tidak dianggap siapapun dia, kecuali dia nabi. Kalau dia nabi, iya, berarti dia buat syariat baru, dia batalkan syariat sebelumnya. Tapi bila dia bukan nabi, tidak berguna. Umpamanya para sahabat sepakat bahwa ini haram, lalu datang Imam Syafi'i, ya, sekelas Imam Syafi'i atau sekaliber Imam Malik atau sekaliber Imam Abu Hanifah, mengatakan, oh ini boleh. Perkataannya mereka ini tidak dianggap. Sama juga para sahabat Nabi SAW dan para tabi'in sudah ijma' bahwasanya musik haram, alat musik haram. Lalu datang Ibn Hazmi di abad keempat. Ulama Ibn Hazmi itu luar biasa. Tidak ada sekukunya beliau ilmu ulama Mesir yang mengatakan bunga riba itu boleh dan tidak riba. Tidak ada sekukunya dia, seujung kukunya, seujung kuku lagi, bukan sekuku, seujung kuku, tidak ada. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa hadisnya dhaif, kemudian musik berarti hukum asalnya kembali kepada asalnya adalah halal, itu dia menentang ijma' para sahabat dan generasi-generasi sebelumnya yang telah mengharamkan. Ini sepakat para ulama tidak dianggap. Sekaliber Ibn Hazmi. Maka orang yang mengatakan halal, ya akhi, sekarang aja di barat ada bank syariah, Islamic Bank. Di Inggris 3 Islamic Bank. Ya. Lalu mengatakan bahwa sama aja bank riba, benda riba bunga itu. Kalau enggak riba, ngapain bikin Islamic Bank? Itu di barat. Berarti orang barat pun mengakui itu riba. Karena dalam kitab Nasrani, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, bahwa riba itu haram, pertambahan dari hutang, pertambahan dari pinjam-meminjam, dan bank seperti itu, meminjamkan uang, dapatkan pertambahan. Ya. Wallahu'alam. Baik, cukup jelas jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga ini menjadi jawabannya bermanfaat dan pencerahan bagi yang bertanya dan juga bagi kita semua. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya jualan frozen food, Ustaz, dan pembeli yang jauh belanja, ya, yang jauh membeli minta dikirim pakai jasa ojek. Kemudian ojek ini terkadang menalangi belanjaan customer ke saya, Ustaz, sehingga dia tinggal minta uang ojeknya dan talangan belanjanya yang tadi. Bagaimana hukum transaksi seperti ini, Ustaz? Jazakallahu khair. Ini berarti antara si tukang ojek dengan si customer tidak halal, tergabung akad pinjaman dengan jual beli jasa. Dan Nabi mengatakan, dan Nabi la yahillu salafun wa bai'un, mengatakan tidak halal menggabungkan dalam satu transaksi, menggabungkan pinjaman dengan jual beli. Jual beli bisa jadi barang, bisa jadi jasa. Dan maka dengan hukum mu'awadhah, maka tidak halal. Ya. Maka dengan demikian jangan Anda lakukan. Memang bagi Anda enggak ada masalah bila Anda bertransaksi hanya dengan si driver. Bagi Anda tidak berdosa. Sama juga Anda bertransaksi orang yang bayar kartu kredit. Anda tidak berdosa, yang berdosa dia. Dia yang melakukan akad ribanya dan uangnya halal di tangan Anda. Ya kan, tetapi ya, seorang muslim tentu tidak ingin saudara muslim yang lain masuk ke dalam murka Allah. Maka wajib bagi Anda untuk tidak minta bayaran kepada si driver tadi. Ya. Kalau umpamanya dikatakan akan repot Ustaz muter-muter, nanti diambil dulu uangnya kemudian diserahkan lagi ke saya, kasihan juga tukang ojeknya. Kan banyak cara sekarang, dengan klik saja di handphone sudah pindah uang dari si pembeli ke Anda. Ya, Anda syaratkan bayar dulu ke Anda, mungkin bahkan ada yang gratis menggunakan aplikasi tertentu gratis. gratis biaya transfernya. Nah. Ya. Ditransfer dulu ke Anda, setelah itu baru Anda serahkan ke driver, driver tinggal nagih biaya jasanya. Biaya jasa pengantaran barang. Ya. Cukup, alhamdulillah, demikian pendengar yang bertanya. Ya, semoga ini menjadi jawabannya bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, terkait dengan penjelasan di mana orang tua wafat lebih dahulu daripada anak lebih wafat lebih dahulu daripada orang tuanya, dan anak yang wafat ini tidak mendapatkan harta waris karena wafat lebih dahulu, terkait dengan pendalilannya bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khair. Pendalilannya bagaimana? Ijma' para ulama, syarat orang ahli waris itu adalah dia hidup pada saat orang yang meninggal. Itu syaratnya. Kan kita sudah jelaskan tentang orang yang tidak diketahui apa dia meninggal atau tidak. Ya, ini berhubungan dengan itu. Kalau Anda katakan anaknya wafat sebelumnya dapat ahli waris, ya, berarti bapaknya, kakeknya, kakek-kakek ke seratusnya dapat juga lah. Ya. Ya, sekarang dia wafat umpamanya. Nah. Punya harta 100 miliar. Ya. Dia punya bapak. Nah. Sudah wafat. Kalau dikatakan anaknya wafat dapat, berarti bapaknya juga dapat. Bapaknya bapak dapat juga. Ya. Dan seterusnya enggak akan selesai. Ya. Dan itu, dan apa guna hartanya lagi, dia sudah wafat. Nah. Tidak, orang wafat tentu tidak ada hak kepemilikannya. Nah, jazakallahu khair, demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dia bertanya tentang pembayaran zakat. Suami saya kerja. Suami saya kerjanya jual tanah kafringan. Kira-kira ada 80 kafringan sudah dipetak-petak menjadi kafringan siap jual, Ustaz. Satu kafling luasnya ada yang 9x14 meter. Harga berbeda-beda tergantung luas dan posisi letak tanahnya, dan pembelian akadnya bisa secara cicilan atau tunai. Pertanyaan saya, apakah objek tanah yang belum laku juga harus dikeluarkan zakatnya? Kedua, bagaimana bayar zakatnya bila uang di tabungan tidak mencapai nilainya? Dan ketiga, bagaimana cara perhitungannya, Ustaz? Ya. Tanah kaplingannya belum terjual, itu kan harta dagangan. Nah. Itu dihitung zakatnya. Kalau umpamanya uang tunai yang ada tidak cukup menutupinya, sampai ada uang. Jika ada uang, langsung dibayar. Artinya hutang, menjadi hutang zakat. Iya. Atau kalau bisa potek dari tanah tadi, berikan kepada fakir miskin. Tapi enggak luas juga ya, 9x14 ya. 9x14 meter. Dibagi 2,5% 2 meter 10 cm. Kalau umpamanya yang besar 1 hektar, dipotek 2,5-nya kan lumayan. 25 meter. 25 meter bisa dia bikin satu ruko kan ya. Enggak. Pondok lah kali ya. 25 meter berarti 5x5 kan? 5x5 bisa bikin lumayan satu kamar. Kios kecil. Oh ila, berarti tunggu sampai hadir. Ada uang tunai. Sampai ada uang tunainya. Demikian pendengar yang bertanya, Bapak di Bojonegoro, ya cukup jelas jawabannya, barakallahu fik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimanakah solusi daripada pembayaran zakat amwal dari orang tua yang sudah wafat, Ustaz, di mana pada saat wafat dan beberapa tahun sebelumnya memang hartanya sudah mencapai nilai nisab, namun karena kejahilan belum dihitung dan baru kami tersadar ketika ayah sudah meninggal. Segala khair. Tapi harta sudah sebelum dibagi? Belum. Ya. Kalau belum dibagi, dikeluarkan zakat. Nah, zakat itu tidak bisa ada pengutihan, ya, untuk hartanya, karena dia berkaitan dengan zakat mal dan zakat mal berkaitan dengan hartanya dia, dengan tanggungannya dia, keluarkan atas nama orang tua tadi hutang zakatnya. Naam, jazakumullah khairan barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat dari Bapak Rahmat dari Aceh. Bapaknya bekerja di suatu perusahaan dan sudah pensiun, Ustaz. Di mana perusahaan ini membayar pesangon secara cicil setiap bulannya sebanyak 17 juta dan pesangonnya itu sekitar 450 juta. Bapak sudah meninggal dunia. Bagaimana cara membagikan harta warisannya, Ustaz, yang ditinggalkan oleh mayat, oleh si mayat ini, satu istri, dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Yang kedua lagi pesangonnya. Nah. Istri, satu anak laki-laki. Dua anak laki-laki dan satu anak perempuan, Ustaz. Delapan sisa delapan satu tujuh laki-laki dua bagian empat sama satu lima, lima dikali delapan sama dengan 40, lima per 40 laki 14, 14 perempuan 7 per 40. Maka uangnya berapa tadi? 450 juta saat yang dicicil 17 juta per bulan. Ya berarti 17 jutanya. Itu dapat 17 juta dibagi 40. Sampai tuntas pembayaran itunya sendiri. Iya, iya. Baik, masya Allah. Demikian pendengar yang bertanya dan bisa dilihat dan difoto pembagiannya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ustaz Barakallahu Fik. Baik, kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz mohon nasihat terkait dengan pembagian hadiah dalam perlombaan yang diperbolehkan secara syar'i seperti tilawatil Quran dan juga perlombaan ilmiah, ilmu tentang keagamaan, Ustaz. Apakah perlombaan ini bisa diperbolehkan untuk menarik dana administrasi kepada para pesertanya, jazakallahu khair? Administrasi enggak ada masalah, tapi hadiah tidak boleh. Dan kalau maksud tilawatul Quran adalah keindahan suara, maka ini tidak boleh. Baik. Tidak boleh mendapat hadiah. Yang dimaksud adalah ketepatan makhrajnya dan seterusnya. Masyaallah. Baik, jazakallahu khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Wiwin di Batu. Saya memiliki ibu mertua yang sudah meninggal 2021, Ustaz. Memiliki harta rumah dan tanah, memiliki dua anak laki-laki. Sebentar. Nah, seorang perempuan wafat tahunnya tidak jelas. 2021. Meninggal wafat tahun 2021, Ustaz. Ahli warisnya suami tidak ada. Tidak ada, Ustaz. Anak laki berapa? Beliau memiliki dua anak laki-laki, yang satu sudah wafat. Berarti sebelum dia tahun 2008, nah, Ustaz. 2008 berarti anaknya 2001 yang laki-laki hidup tinggal satu orang. Naam. Anak perempuan? Tidak ada, Ustaz. Ya udah, semuanya bapak ibunya? Tidak ada. Ya udah, semua hartanya untuk anak laki-laki ini. Iya, suami saya Didi adalah anak laki-laki yang kedua dan memiliki dua anak perempuan. Laki-laki kedua yang sudah meninggal. Anak laki-laki yang masih hidup, Ustaz. Ya udah, ambil semua. Diambil semuanya untuk dia, ya, Ustaz, ya. Iya. Nah, masyaallah. Demikian Ibu Win di Batu, penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz cukup jelas, bisa dilihat ya di foto. Barakallahu fiik. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang suami wafat meninggalkan seorang istri dan anak, satu anak perempuan, Ustaz. Dan beliau memiliki satu orang adik laki-laki. Pertanyaannya, apakah adik laki-laki ini mendapatkan warisannya, Ustaz? Betul. Masyaallah. Baik. Demikian pertanyaan jawabannya, mendapatkan bagian dari wadah warisannya ya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Abdillah, beliau bertanya, bagaimana hukum sewa menyewa lahan tanah atau sawah garap, Ustaz? Apakah diperbolehkan dan bagaimana ketentuan syar'inya, Ustaz? Disewa pakai uang boleh, pakai emas boleh, ya. Sebagian para ulama pun dari hasil yang digarapnya pun boleh disewa. Artinya, saya sewa ini dia mau garap sawah padi. Saya sewa ini satu tahun dengan satu ton beras. Ya. Boleh. Ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan harta, terkait dengan zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan terkait dengan fisabilillah yang termasuk asnaf zakat dan juga gharimin yang berhutang. Batasan apakah seseorang dikatakan gharim, Ustaz? Jazakallahu khair. Tadi pertanyaan fisabilillah. Ada dua pertanyaan. Mohon penjelasan terkait dua asnaf zakat. Yang pertama fisabilillah, Ustaz, dan yang kedua gharimin. Batasan apakah seseorang dikatakan gharim yang berhak mendapatkan waris zakat, maaf. Kalau gharim, ya, dia berhutang untuk kepentingan pribadinya atau untuk orang lain dalam rangka mendamaikan orang yang bersengketa. Sehingga dia tidak punya uang tapi ingin membantu. Ya, kalau dia punya aset, ya tidak bolehlah berhutang. Begitu juga utang untuk kebutuhan pribadinya. Itu kalau dia punya aset, dibayarkan dari uang pribadinya terlebih dahulu. Mengenai fisabilillah, mayoritas para ulama salaf dan kontemporer mengatakan itu untuk para orang-orang berjihad fisabilillah, yang perang. Yang perang yang dia, mereka tidak dapat gaji dari negara, gaji tetap. Ya. Tetapi maknanya bisa diperluas, bisa dikiaskan terhadap ini orang-orang yang karena tujuan perang fisabilillah adalah tujuannya menjaga, mengembangkan agama Allah Azza wa Jal. Maka orang-orang yang menjaga dan mengembangkan agama Allah juga bisa dimasukkan ke dalam hal tersebut. Seperti umpamanya para da'i, ya, kalau mereka tidak ada, ya, karena habis waktunya untuk untuk berdakwah, sehingga tidak ada waktunya untuk mencari biaya hidup. Orang kan berbeda-beda. Ada orang yang bisa menggabungkan antara duanya, bisa berdakwah, bisa juga bisnis, sehingga dia tidak memerlukan biaya hidup dari pihak lain, cukup apa yang dia dapat. Tidak bisa Anda paksakan semua orang seperti Anda. Orang berbeda-beda. Ada orang yang berdakwah sehingga tidak ada waktu bagi dia untuk mencari nafkah, umpamanya di daerah terpencil. Ya, kalau di kota besar banyak, dia bisa berdagang, bisa berdagang online. Kalau di kota terpencil, smartphone pun tidak ada, jaringan pun tidak ada. Mereka berdakwah untuk datang ke satu titik, mendakwahi orang ke masjid, mungkin berjalan kaki atau menggunakan kereta angin atau sepeda, sepeda ontel yang lama itu mungkin butuh waktu 3-4 jam. Kapan dia mau ke sawah untuk mencangkul? Ya, dan itu terkadang hujan kena hujan, panas kena terik panas, itu dirasakan di daerah-daerah yang terpencil. Ada salah seorang masih keluarga besar kami, nah, sampai dia paru-paru basah karena dia kajiannya kajian subuh di kampung tersebut. Sepeda dari jarak rumahnya ke daerah tersebut sampai dia wafat masih kajian. Ya, tentu berbeda-beda kasusnya. Bila ini dia meninggalkan aktivitas dakwahnya ini, ya, tentu orang-orang tidak akan mendapat ilmu syar'i, tidak akan mengerti ibadah kepada Allah dan seterusnya. Ya, orang seperti ini tentu bisa dimasukkan ke dalam fi sabilillah dan halal dia menerima harta zakat untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Ya, artinya kalau dia tidak berdakwah, dia tidak akan susah hidupnya. Dia bisa seperti yang lain, bisa ke sawah juga atau bisa ke laut mencari ikan. Apalagi ke laut ya, kadang 2, 3, 4 hari. Kalau dia ke laut, siapa yang mau imamin di masjidnya? Siapa mau jadi khatib? Pas dia ke laut hari Kamis. Jumat dan selain Jumat orang di sana. Kenapa? Imam kita, imam khatib kita lagi ke laut. Haknya dia juga. Ya, untuk mencari nafkah. Kadang ke laut sampai sebulan, kadang ke hutan sampai sebulan mencari jenis kayu yang tertentu yang bisa diperdagangkan. Kalau dia umpamanya sebulan, berarti 4 Jumat orang enggak salat Jumat satu kampung. Kenapa? Imam khatib kita ke hutan sekarang mencari kayu, mencari rezekinya. Biasanya sekali dapat untuk dia hidup sebulan. Ya, sebulan depan baru ada Jumatan. Sebulan dia ke hutan tidak ada Jumatan. Yang seperti ini tentu tidak bisa dibiarkan. Ya. Maka dibolehkan dia mengambil dari fisabilillah ini. Ya. Tidak bisa dipukul rata semua orang dalam berdakwah itu. Ada orang yang berdakwah masya Allah, ya, ada fasilitas dan dia pun bekerja dan bekerjanya halal dan mendapatkan penghasilan yang cukup. Para ulama kita dulu juga macam-macam, beda-beda. Ada orang seperti Imam Nawawi, biaya hidupnya ditanggung ayahnya, dikirim dari kampungnya. Masya Allah. Ya, ada para ulama yang lain dari Baitul Mal, biaya hidupnya diambilkan dari Baitul Mal. Tanah Abu Bakar pun makan harta dari Baitul Mal. Itu contoh yang real. Ya, Abu Bakar hari ini dia dilantik, besok dia panggul kain mau dagang ke pasar. Maka bertemu dengan Umar, ila aina ya khalifata Rasulillah, mau kemana wahai pengganti Rasulullah? Kata dia, ila suq, saya mau ke pasar nih, ini semua dagang. Maka Umar mengatakan, wahai khalifah Rasulullah, kalau engkau ke pasar, siapa yang mengurusi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia terus terang, Abu Bakar mengatakan, kalau saya tidak ke pasar, siapa yang mengurusi perut anak istriku? Ya? Maka tentu akan rusak kehidupan umat Islam. Maka kemudian Umar yang pertama menetapkan gaji presiden, gaji khalifah itu. Masya Allah. Kata Umar, kami ambilkan, Umar ditunjuk oleh Abu Bakar sebagai penanggung jawab Baitul Mal. Saya ambilkan dari Baitul Mal setengah kambing per hari untukmu khalifah, kau jangan ke pasar. Jangan engkau ke pasar, setengah kambing untukmu, berarti gaji presiden ditetapkan oleh Umar. Ya, 15 kambing sebulan. Masya Allah. Ya, itu yang terukkan oleh Umar. Kalau Anda mengatakan tidak boleh atau haram, ya sampai sekarang mungkin muslim tidak ada, tidak sampai Islam ke negara kita. Tidak ada yang mengatur umat Islam lagi. Lebih dan ini dimasukkan dalam fisabilillah juga. Masya Allah. Ya, karena fisabilillah berperang itu adalah menjaga umat, ya, dan mengembangkan agama Allah. Bila tidak ada pemimpin, ya, siapa yang akan menjaga umat? Perang kata dia, sudah masing-masing ikut perang lawan aja lah bareng-bareng. Tanpa ada pimpinan, arahan dan segala macam, tentu tidak bakal bisa. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khair, masyaallah, barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya, faedah tambahan terkait dengan penjelasan fisabilillah dan gharim dalam aslaf zakat. Dan kita berikan kesempatan kembali via telepon untuk satu penelpon terakhir di kesempatan pagi ini. Silakan di line telepon 0218236543 dalam pembahasan waris secara khusus. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa akhi, di mana? Dengan Bapak Ujang, Sulawesi Tenggara. Pak Ujang di Sulawesi, mohon maaf diketikkan dulu volume suara TV atau radionya, Pak. Oh iya iya. Baik, ya. Ada feedback cukup monitor via telepon, silakan pertanyaannya, Pak. Ya, jadi saya ini mengenai tentang bank yang masih simpang siur, saya dengar kabarnya. Masyaallah. Karena saya baru belajar agama sekitar 2 tahun yang lalu. Saya pernah dengar di siaran televisi itu bahwa pinjaman bank itu masih diperdebatkan tentang bunga rimba itu, karena dari hasil bunga bank itu dipergunakan untuk pembangunan daerah. Nah, apakah itu bunga bank itu memang, karena bunga bank itu kan bukan untuk pribadi dan punya hasil bunga, memang dipergunakan untuk negara. Apakah memang itu bunga bank memang diharamkan atau gimana, Pak Ustadz? Karena saya sempat dengar Ustadz lain mengatakan bahwa sebagian ulama mengatakan itu bunga bank itu masih diperdebatkan karena dipergunakan untuk pembangunan negara, bukan untuk pribadi uang bunga dari bank itu. Itu Pak Ustadz. Baik. Mohon penjelasannya. Baik, Pak. Barakallahu fiik, jazakallahu khair pertanyaannya. Kita akan simak. Nah, Ustadz silakan. Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa itu menyalahi ijma' para ulama kaum muslimin. Kalau dari katakan ada dalam kehidupan, ada bahkan dalam kehidupan ada yang mengakui bahwa ada nabi setelah nabi juga ada. Ya, hal yang aneh-aneh pun ada, tapi itu tidak bisa dianggap, tidak bisa dirujukan. Masalah riba apakah untuk pribadi atau untuk negara atau untuk orang banyak, berbuat riba adalah dosa besar. Ya, apakah dosa besar boleh dilakukan untuk orang banyak? Tidak. Anda mencuri harta orang tujuannya untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin orang banyak. Nah, ya, tidak boleh. Begitu juga melakukan riba untuk mengembangkan negara. Allah mengatakan yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba. Anda ingin mengembangkan negara dengan riba, yang ada adalah hancur. Dan realita di depan mata kita, semua orang tahu, negara yang punya hutang riba tidak akan pernah bisa maju, walaupun mereka memiliki sumber daya alam sebanyak-banyaknya. Karena akan habis dikuras oleh pemberi hutang riba. Sebelum Al-Quran turun, itu sudah terjadi di masa kehidupan jahiliyah, bahwa hutang, mereka berhutang bukan untuk makan, minum, tapi memang untuk bisnis, untuk pengembangan harta mereka. Itu dikatakan oleh Ar-Razi di dalam tafsir Al-Kabirnya tentang bagaimana akad pinjam-minjam yang ada di masa jahiliyah. Di antaranya seseorang meminjam 100 keping uang emas, ya, untuk dijadikannya barang dagangan. Dibelikan barang dagangan, dijual, kemudian dia kembalikan, dan setiap bulan dia bayar 2 keping. Nanti setelah 1 tahun, ya, yang 2 keping tadi tetap dibayarkan, berarti 24 keping, yang 100-nya dia bayarkan. Bila belum dia bayarkan, bertambah lagi bunganya, pertambahannya, ya, bertambah lagi pertambahannya. Itu yang dilakukan jahiliyah dahulu. Dan itu sama persis dengan dilakukan dengan sistem sekarang, mau Anda katakan perbankan, ya, bahkan mau dikata pun koperasi atau segala macam, terserah, tapi itu yang sudah dilakukan dan Allah mengharamkan itu. Ya. Allahu a'lam. Cukup jelas, Syekh Ustaz. Barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya di Sulawesi. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan pencerahan buat antum dan juga kita semua. Jazakumullah khairan, barakallahu fik. Dan ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian kita. Silakan. Ya. Ya, ikhwani wa akhwati fillah. Seorang muslim hidup tentu harus mencari dan meminta hidayah kepada Allah. Nah, dan meminta dan mencari dan meminta agar dimudahkan Allah mengikuti hidayah tersebut. Ada di antara manusia yang asal ngambil perkataan orang, itu bagaikan orang yang pergi suatu daerah, dia tidak punya GPS, kemudian asal ngikutin mobil mana aja, tujuannya Bandung, ini asal kelihatan Bandung, ikut aja. Padahal Bandung setelah itu mungkin langsung Semarang, ya, nanti sampainya ke Semarang atau ke Surabaya. Itu seperti itu. Dia jangan asal ikut. Ketahuilah mana yang sesuai dengan kitabullah, sunnah Nabi, ijma' dan qiyas. dan dalil-dalil yang mu'tabar dalam syariat kita, itu yang diikuti. Yang dalilnya tidak mu'tabar, tidak dianggap, itu dinamakan dengan syadz, pendapat yang tidak perlu Anda dengarkan. Dengan begitu kita berada dalam siratul mustaqim, di dalam jalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.